Mereka berupaya menolong dai-dai mereka, menolong apa yang datang dari kemungkaran mereka, supaya kemungkaran ini yang tersebar, umat ini jadi bingung, umat ini jadi menyalahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidakkah mereka dari orang-orang berpahaman Khawarij dan Mu'tazilah, dan pemahaman ini harus dimusnahkan dari sisi umat? Khawarij berpandangan orang yang melakukan dosa besar apa? Kekal di neraka. Begitu pula Mu'tazilah. Mu'tazilah nenek moyangnya Hizbut Tahrir. Nah, mengatakan apa? Juga kekal di dalam neraka. Walaupun yang masyhur dari Mu'tazilah, mereka mengatakan ya al-manzilah bainal manzilatain, di tengah-tengah, tidak di neraka, tidak di surga, tapi hukum akhirnya Mu'tazilah, ya akhirnya kan masuk ke dalam neraka. Nah, bukankah ini hukuman dari Khawarij dan Mu'tazilah yang harus kita kikis habis, yang harus kita musnahkan dari pemahaman umat? Dan sudah kita katakan tadi, pemikiran ini ada di dalam umat kita. Ketika seorang membunuh, dia katakan ini tidak akan diampuni lagi, ya kan? Ada orang-orang berpemikiran seperti itu. Dia dapatkan tetangganya membunuh fulan atau alan, dia katakan ini tetangganya ini nanti tidak akan diampuni, kekal abadi di dalam neraka abadan selamanya. Pemikiran ini pemikirannya siapa? Khawarij, yang ada di orang-orang pintarnya mereka, orang-orang pintarnya Hizbiyun. Baik, nas'alullah salamata wal afiyah, nas'alullah salamata wal afiyah. Nah, ثم يستمر هذا الداعي فيقول, kemudian tokoh yang mengatakan mereka yang berbuat maksiat ini na'am tidak diterima tobat, tidak akan diampuni kecuali bertobat, jadi tidak akan diampuni, dia akan masuk ke neraka, tidak akan diampuni kecuali dia bertobat, dia mengatakan lagi wa akhbat wa azam min dalika, dan yang paling parah katanya daripada perbuatan itu sebagian mereka, anna ba'dahum yaqat muharrama wa anali sadaqat wa anali na'am wa anali wa anali asbar fahada yatashabba' bil ma'afiyah wa ba'duhum yusajjil ma'afiyah alal ashridah wa la karoma lahum li'annahum murtadduna bifi'lihim hadha yusajjil kaifa qarrara fata wartakaba ma'aha al-fahisha wa hadhi ridda 'anil islam hadha mukhlad fi nari jahannam illa ayatu. Naam, intaha min syarif jalsa ala rasid. Dia katakan lagi lebih parah katanya dai yang mengatakan ini, lebih parah lagi yang kita dapati. Ada seseorang yang mengatakan, saya ini punya hubungan na'am dengan pacarku, hubungan yang mesra sehingga dia berzina. Ada yang mengatakan, saya punya hubungan dengan teman-teman perempuan, hubungan yang dikatakan di sini hubungan perzinahan. Saya juga punya teman-teman perjalanan na'am, teman-teman untuk rekreasi yang saya melakukan zina juga di sana. Kata orang ini, apa yang dikatakan ini? Melakukan perzinahan, dia punya teman perempuan. Kata orang ini, fahadha yatashabba' bil ma'siyah, ini adalah orang yang na'am betul-betul merasa nikmat, merasa kenyang dengan perbuatan maksiatnya. Bahkan kata dia, sebagian orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat ini bahkan terkadang merekam, divideokan perbuatan maksiatnya itu. Dan memang ini ada ya, ada ya, banyaklah tersebar, apalagi sekarang zamannya HP. Naam, dia berzina dengan pacarnya, dia shooting. Naam, dia masukkan di HP-nya. Banyaklah yang seperti ini. Dan ini perbuatan maksiat. Kita katakan ini perbuatan maksiat. Nah, cuma kita lihat apa yang ingin dikatakan oleh dai yang menyatakan ini. Wala karamah lahu. Orang yang melakukan perbuatan maksiat tidak ada kemuliaan di sisinya sama sekali. Kenapa? Karena mereka murtad dari Islam dengan perbuatan zina mereka ini. Jadi pacarannya lantas berzina, murtad katanya. Langsung menghukumi murtad. Baik. Dia murtad. Bagaimana kok dia menyoting ataupun mendokumentasikan bagaimana dia menipu perempuan, bagaimana dia menipu pacarnya untuk diajak berzina, bagaimana dia berbuat fahisah dengan pacarnya ini, berbuat perbuatan apa? Nista. Hadir janil Islam. Kata orang ini adalah perbuatan murtad dari Islam. Dan ini dikekalkan pelakunya di dalam neraka kecuali dia tobat. Demikian perkataannya. Sudah kita katakan tadi, orang yang melakukan perbuatan maksiat dihukumi apa? Berbuat maksiat, bukan dihukumi kekal di dalam neraka. Coba lihat apa yang dikatakan orang ini. Melakukan perbuatan maksiat, zina, murtad dan kekal di dalam neraka. Apakah betul hukuman ini datang dari Allah Subhanahu wa taala? Hah? Tidak. Kita tidak membela orang-orang yang melakukan maksiat. Kita katakan ini maksiat. Ini haram. Tidak boleh dilakukan, haram, haram, haram, haram. Tapi kita tidak hukumi melebihi hukum Allah. Siapa kita sehingga kita menghukumi melebihi hukum Allah? Apakah kita adalah pemberi syariat yang menetapkan syariat? Apakah kita adalah orang-orang yang diberikan wewenang untuk menghukumi manusia sehingga hukum Allah dilalaikan? Nah, hukum Allah yang diterapkan. Allah mengatakan selama tidak syirik, selama dia tidak menghalalkan, karena menghalalkan jadinya apa tadi? Kafir. Nah, selama dia tidak menghalalkan. Toi. Kita katakan ini maksiat dan wajib dia bertobat. Orang-orang yang melakukan maksiat ini wajib baginya bertobat. Kalau tidak bertobat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya tentunya. Dengan azabnya ada pun urusan dia diampunkan atau tidak urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengampunkan akan diampunkan dengan perbuatan dosanya, wallahu taala a'lam bissawab. Tapi hukum murtad tidak benar adanya. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, intabihu, berhati-hatilah dari selalu mengatakan ini kafir, itu murtad dan seterusnya. Hati-hati, mulut ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. 6. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ngomongi apa yang tidak ada ilmu di sisimu. Menghukumi manusia, besar hukumannya di sisi Allah. Man qala li akhihi kafir faqad ba'a alayhi. Siapa mengatakan kepada saudaranya kafir, kalau benar saudaranya kafir, ya paslah. Tapi kalau tidak benar, ba'a alayhi, kembali padanya. Maka jangan ini mulut, jangan cepat-cepat kafir, murtad. Nah, ya ikhwan, bukan kita menghukumi manusia. Jangan kita seperti mereka, haula, yang terlalu cepat-cepat menghukumi masyarakat, kaum muslimin. Kaum muslimin. Kalau mereka kembalikan kepada kita, ya kalian harus sunnah, cepat-cepat menghukumi kita. Hizbi dan hizbi, hukuman yang lazim kepada kalian kalau kalian menyimpang daripada apa? Jalan dan manhaj Rasulullah. Tapi hukuman kafir itu betul-betul harus dijaga. Ahlussunnah tidak mengkafir-kafirkan manusia. Hizbi bukan berarti kafir. Jangan dikatakan hizbi kafir. Khata fahis. Kalau kalian ahli hadis dari kalangan matrukin, نعم. طيب الله تعالى عالم بالصواب. Ingat, hukum kafir itu besar akibatnya. Murtad besar akibatnya. Kalau kamu menghukum murtad saudaramu, lazim dengan perkataanmu ini saudaramu harus dibunuh. Halal darahnya, halal kehormatannya, dan seterusnya karena kafir. Ya ikhwah, hati-hati. Nah, dan begitu pun hukum hizbi, ahlul ahwa, dan perlu jelas-jelas permasalahan dia hizbi, dia ahlul ahwa, dan seterusnya perlu dicari keterangan yang jelas, atau perlu dengan ilmu, bukan asal ngomong. Nah, kalau ini sudah jelas data kita di sini. Nah, orang ini mengatakan murtad dan sama sekali jangan kita ikuti perbuatan ini dan perjalanan ini. Orang ini mengatakan murtad kepada kaum muslimin yang melakukan perbuatan apa? Maksiat. Jangan sampai kita berkata demikian. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini dikatakan dalam kaset yang beredar, Jalsah Al-Rasif. Wa anil mughannin alladhina yatadawal ba'du syabab ashratatahum allati tad'u lirrazila wa taghrira syabab alfatayat yaqul. Orang ini tidak cukup mengatakan perbuatan aran ini, ditambah lagi. Jadi subhanallah, kesalahan ditambah kesalahan, ditambah lagi. Enam, dia mengatakan kepada orang yang suka menyanyi, suka menyanyi, suka main musik, yang nyanyiannya, musiknya ini beredar di kalangan pemuda-pemuda, yang dengan musiknya ini menyerukan kepada perbuatan razilah, perbuatan rendahan, dan menipu pemuda-pemuda dan pemudi dengan kasetnya ini. Kan banyak kaset sekarang beredar seperti itu. Iya. Lebih-lebih sekarang ini, naam, musik itu dijadikan apa? Budaya. Yang tidak mengenal musik tidak berbudaya hari ini. Iya kan? Tidak bermusik itu namanya apa? Ketinggalan zaman. Naam. Ketinggalan zaman. Itu namanya kuper. Naam. Kurang pergaulan, segala macam, gak kenal musik, wah hukumnya sana sini kamu akan dihukum. Tidak kenal musik, musik, semuanya musik, di sekeliling kita musik, kita dipaksa mendengarkan musik. Gimana tidak, kita sekarang kemana-mana ada HP di sisi kita. Naam, teman kita datang HP-nya bunyi musik lagi. Naam. Paling akor musiknya ketopraan. Udah tak, dung. Hah, ini akor musiknya ini. Nah, kita dipaksa untuk mendengarkan musik. Maka kata orang ini, kalau kita mengatakan ini perbuatan maksiat, apalagi fatalabi ya ikhwah, intabihu. HP kalian bunyi musik. La ilaha illallah, besar hukuman saya terhadap kalian. Kalian mengatakan musik haram, HP-nya bunyi musik. Mantap berarti. Kaburak maktan indallah antakuluna ma la taf'alun. Kalian mengatakan haram musik, tiba-tiba di dalam HP-nya naam judi. Wah, kaget orang. Ada ustaz atau akhir katanya musik haram, kok judi judulnya? Ya ini kan dakwah, nada dan dakwah. Allah al-Mustaan kabir ya kawan. Jadi musik, hati-hati kalian. Nah, karena sekarang kita bermudah-mudahan terhadap masalah ini. Kita katakan ini berbuat maksiat kepada Allah. Wajib bagi kita amar ma'ruf nahi munkar antara satu dengan yang lainnya. Toy. Nah, orang ini mengatakan kepada orang-orang yang suka kaset-kasetnya beredar, Ya contohnya lah siapa yang dihukumi pada hari ini, pemusik-pemusik ini, kelompok-kelompok band ini dihukumi dengan apa? Orang ini. Apa dia katakan? Ana mutmain anna sahib hadzal amal aqal ma yuqal anhu innahu mustahiz bil ma'siyah wa la syakka anna al istikhfa bid dam khafa idza kana damman kabiran wa muttafaq ala tahrimihi annahu kufrun billah. فمثل هؤلاء لا شك أن عملهم هذا رد عن الإسلام. أقول هذا وأنا مرتاح مطمئن القلب إلى ذلك. سبحان الله. Dia katakan, kata dia, أنا مطمئن, saya dengan penuh ketenangan menyatakan pelaku orang-orang yang main musik dan menyanyi ini paling rendah hukumannya dikatakan kepada dia. Dia ini menganggap enteng dan menganggap remeh yang namanya maksiat. Dan tidak diragukan lagi, orang yang menganggap enteng dan menganggap remeh maksiat, secara khusus apabila itu adalah dosa besar dan disepakati bahwa itu haram, tidak diragukan orang ini dihukumi kafir. Banyak loh main musik kena hukuman ini. Tidak selamat pemain keroncongnya, pemain dangdutnya, pemain rocknya, tidak ada yang selamat, kafir menurut orang ini. Nah, kita tidak sepakat dengan hukuman ini. Mereka melakukan perbuatan maksiat, dosa besar, tapi apakah dihukumi kafir? Oh, bukan hukuman dari kita. Hukuman datangnya dari siapa? Dari Allah. Mereka pelaku dosa besar ya. Mereka memang nyanyi, mereka memang bermusik, kasetnya tersebar. Tapi mereka apakah telah kafir? Hukum kafir ini hukum yang besar. Perlu bagi kita untuk merinci, ini kafir. Kamu mah katakan dengan bukti-bukti nyata atau naam betul-betul dengan naam data-data otentik dan yang bagaimana yang ada di sisi engkau menghukumi kafir. Kita yakin orang yang menghukumi kafir ini, naam, dia tidak pernah mendatangi, ini orang Arab ya, naam, dengan kalimat menghukumi kafir secara mutlak pemusik. Kita yakin di negerinya sendiri, misalnya dia tinggal di satu negeri, anggaplah dia tinggal di negeri Mesir, anggaplah misal, atau dia tinggal di negeri Saudi, apakah dia sudah datangi setiap pemusik-pemusik itu? Kamu melakukannya ini betul-betul menghalalkan atau sudah diberikan iqamatul hujjah atau belum? Nah, kita yakin dia belum mendatangi semuanya. Repot bagi dia untuk mendatangi semuanya, apalagi mendatangi orang yang ada di Kroya itu. Nah, di negerinya Arab lah, jadi dia belum datang di Koyahana, di sana ujung pantai selatan sana, Koyah yang di Koyah itu, subhanallah, hampir tiap malamnya ada drambenan dum dum dum dum. Nah, apakah dia ikumatul hujah yang bapak-bapak yang sambil ngerokokan dum dum dum tiap malam dihukumi kafir juga ini? Sudah datang ke Jakarta, banyak di Jakarta ini mutakafir loh. Banyak sekali pemusik-pemusik dari yang enam kampungan sampai yang Kaliberan sudah didatangi iqamatul hujjah atau sudah diterangkan hukumnya. Cukup bagimu mengatakan ini perbuatan maksiat, selesai urusannya. Urusannya selesai kalau kamu mengatakan ini perbuatan maksiat. Tapi engkau melebihi hukum Allah, kamu kafirkan mereka. Hukum kafir kembali kepadanya nantinya. Kalau tidak benar itu kafir. Baik, kita katakan ini maksiat dan kita benci yang namanya seperti ini, musik haram hukumnya. Kita katakan demikian. Tidak melebihi hukum Allah, kita hukumkan kepada seseorang. Dia katakan lagi, famitlu haula ila syakka anna amalahum hadza ridda'an Islam. Tidak diragukan lagi, amalan orang-orang ini murtad dari Islam. Dan dia tekankan, saya menghukumi, akul hada, saya menghukumi dalam keadaan saya tenang dengan hukuman saya, setuju dan aman dengan penghukuman saya. Mantep kan? Mantep dia hukumi orang. Dengan ketenangan yang amat dia mengatakan, saya tenang dengan hukuman saya. Mereka kafir, mereka murtad. La ilaha illallah. Apakah hukuman yang seperti ini diridhoi oleh orang-orang yang beriman? Diridhoi oleh orang-orang yang dia cinta kepada kebenaran? Apakah ini dibiarkan bersebar? Dan katetnya ini sebagaimana sudah dikatakan tadi, beredar. Di sini dikatakan intaha min syarid jalsa tadi, jalsa rasyid. Di sini dia katakan asyabab as'ilatun wa muskilah. Kasetnya beredar. Pemuda dengan apa yang ditanyakan di sekitar pemuda dan problem-problemnya. Subhanallah, menghukumi dengan pengkafiran. Orang yang mendengarkan kasetnya ini mangut-mangut dia. Yang tidak paham mangut-mangut. Oh iya ya. Betul ini. Ini pemain-pemain musik yang ada di Indonesia ini kafir kabeh ini. Betul-betul mantep ini. Perkataannya lagi mengatakan murtad, mantep. Enggak ketulungan mantepnya. Nah, dihukum itu hampir orang-orang semuanya. Apakah ini harus dibiarkan? Sehingga kita menghukumi dengan hukum yang salah. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu idilu. Orang-orang yang beriman disuruh berbuat adil. Karena adil itu adalah wa aqrabu littaqwa. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai yang namanya keadilan, insaf. Dalam menghukumi seorang insaf. Bukan dengan hukuman yang melebihi hukuman Allah. Nah, kita menghukumi mereka pelaku maksiat. Kalau itu dosa besar, pelaku dosa besar. Dan urusannya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dihukumi kafir. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kita katakan hati-hati ya kuah. Jangan cepat kafir, murtad, hati-hati. Ini namanya kita ngaji, kita belajar. Kalau kita tidak belajar seperti ini, kita jatuh seperti mereka jatuh. Nah, jatuhnya bukan jatuh duduk. Jatuh ke tunggur ini. Nah, hidungnya nyumprap duluan. Monyet duluan keluar kecapnya, ada jatuhnya. Nah, sudah masuk dubur. Baik. Khairan insya Allah. Akul, inna takfir, wa tafsir, intishar mal al-ma'asi wa isya'ataha. بين الناس بالأخبار يعتبر استحبابا يؤدي إلى الكفر يدل على جرأة زائدة على التكبير بالكبيرة وعدم التورع وهذا من منهج الخوارج. Kita katakan mengkafirkan dan menafsirkan tersebarnya maksiat atau disebarkannya atau penyebarannya maksiat di antara manusia dengan bil akhbar, dengan pengkhabaran-pengkhabaran yang ada, dipandang memandang remeh dan masuk kepada penghukuman bahwasanya ini atau masuk kepada pengkafiran, ini menunjukkan jur'ah, keberanian yang melebihi daripada keberanian yang biasa di dalam mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Jadi merupakan tambahan yang menunjukkan dia semakin berani di dalam mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa dosa besar dan menunjukkan tidak punya sifat wara. Kan yang menghukumi itu ulama al-kibar, iya kan? Setelah ulama pun menghukumi, telah datang data-data, datang bayinah juga telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada orang, baru ulama nanti menghukumi, dan itu pun dengan hukuman yang mapan, tidak lantas menghukumi, di betul-betul dihukumi kafir dan murtadnya seseorang apabila na'am intika al-mawani na'am dan tercukupinya syarat-syarat tercegahnya dari dia keislaman-keislaman. Nah, itu tugasnya ulama. Adapun kita bukan bagian penghukuman. Tidak ada sifat wara. Seharusnya kita wara, rendah diri, tahu diri. Kita ini siapa? Ada ulama kita, silakan ulama kita. Nah, dan ini dari manhaj al-Khawarij. Ini daripada manhajnya Khawarij, di mana mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, dikarenakan apa yang li'anna ma dzakara minal ikhbar bil ma'asi wal irafat sayyi amal usah, dikarenakan apa yang disebutkannya dari pengkhabaran perbuatan maksiat dan hubungannya, hubungan yang jelek bersama orang-orang yang berbuat maksiat, maka perkataan yang ini mengandung kemungkinan-kemungkinan dari orang yang mengatakannya. Famithlu hadzal kalam muhtamil wa laysa sharihan fil istihlal, bukan sharih di dalam penghalalan. Qad yakunul hamil alaihi al-jahl, bisa saja orang yang menyatakan itu di atas kejahilan, dia jahil, dia tidak mengerti hukum Islam sama sekali. Bagaimana ngerti hukum Islam? Coba aku tanyakan pemain musik rock itu. Salah satu di antara pemain musik rock, paham gak dia wudu yang benar? Wudu saja. Atau paham gak mandi junub yang benar? Dia kan selalu junub itu. Paham gak pemain musik rock itu dengan nama jenis macam-macam semua? Tanya gak, bagaimana junub yang benar? Gak ngerti junub yang benar. Bahkan mereka terkadang gak mandi junub. Iya kan? Apakah yang demikian dihukumi lantas dia kafir? Dia tidak tahu. Mandi junub aja gak paham. Sudah mandi junub. Junub itu apa ya? Dia tanya kembali. Junub itu apa? Mandi kembang taman atau mandi wangi-wangian? Junub itu apa ya? Karena kan kita katakan sudah mandi junub, dia katakan mandi junub itu apa ya? Pakai kembang melati apa? Mandi susu apa? Mandi madu? Junub dia tidak paham. Hukumnya lebih-lebih. Ini dikafirkan. Boleh enggak? Dikafirkan dia. Lah, dikatakan dia kamu telah melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa besar. Satu, kamu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini menyelamatkanmu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik, sehingga itulah ahlus sunnah dikenal manusia yang paling rahmat terhadap manusia. Ahlus sunnah bukan kaum yang serampangan di dalam menghukum. Rahmat terhadap manusia. Tapi yang demikian ini kita dituduh murji'ah. Ini ahlus sunnah murji'ah. Semua orang dibenarkannya. Kalau kita disalahkannya. Nah, subhanallah. Kita tidak membenarkan. Kita mengatakan ini maksiat. Maksiat itu membenarkan atau menyalahkan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Lidhalika yambagi. Jadi bisa saja dia melakukan itu di atas kejahilan. Oleh karena itu, sepantasnya lah dalam masalah ini memberi peringatan at-tadzkir wa adam takfir dan tidak mengkafirkan. Wa hadhi thariq ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah jalannya ahli sunnah wal jamaah. walaysa istighfafan istihza'an aw al-istighfaf istihza'an bal ka bal qul min fi'li ma'siyah kabira aw saghira fa innahu la yaf'aluha illa ba'da ma yastaghfiruha wa yastakhifuha falaital mustaqfi aw falaysa al-mustakhif bil mustahdi wa man dhal ma'sumullahu a'lam. Dan tidaklah orang yang dia menganggap remeh, naam, lantas dia mengolok-olok, naam, atau dipandang dia mengolok-olok hukum Islam, lain. Jadi dia menganggap remeh bukan berarti dia mengolok-olok, diperhatikan baik-baik apa yang datang daripadanya. Bahkan dikatakan siapa yang melakukan maksiat besar atau kecil, yang perbuatan itu tidaklah dia lakukan terkecuali dia naam memandang mungkin kecil dosa ini, mungkin ringan dosa ini, maka perlu diketahui tidaklah seorang yang memandang ringan dan kecil dosa dianggap dia memandang remeh. Tidak demikian, atau bukanlah dia dikatakan orang yang mengolok-olok. Nah, kalau demikian, siapakah lagi yang selamat dari perbuatan dosa nantinya? Naam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dengan demikian, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang datang dari perkataan ini mau menempatkan permasalahan bahwa syubhatnya mereka katakan, jangan lagi kita mengatakan kepada orang ini menyebarkan kemungkaran, dia sudah meninggal dan seterusnya, tidak benar adanya. Harus disebutkan supaya umat ini terlepas daripada hukum yang salah, dan umat ini menjauhi hukum yang salah tersebut, atau umat ini menjauhi daripada perbuatan salah tersebut, tidak terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Kita menghukumi manusia tepat adanya, dan adapun hukuman-hukuman yang memang bukan urusannya untuk kita, urusannya